Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر كبار الله عز وجل yang telah memberikan kepada kita semua taufiknya sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini di Ma'had Ibn Taimiyah untuk bermajelis menuntut ilmu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat-ayatnya maupun oleh Rasulnya dalam hadis-hadisnya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sebagaimana tadi telah disebutkan bahwa judul pada kajian kita pagi hari ini adalah Sadaqah Bukti Keimanan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sesungguhnya telah tersebut makna yang demikian itu dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Di antara yang disebutkan pada hadis itu, was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diyaun. Salat adalah cahaya, sadaqah adalah bukti, yakni bukti keimanan. Was-sabru diyaun, dan kesabaran adalah cahaya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, hadis Nabi tersebut merupakan hadis yang singkat tentang sadaqah. As-sadaqatu burhan. Burhan secara bahasa diterangkan oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah pada dasarnya bermakna sinar matahari yang dekat dengan matahari dan tampak begitu terang, sehingga dari istilah itu sebuah bukti yang nyata disebut dengan burhan. Sehingga sekarang kita sering mengartikan burhan dengan bukti yang nyata, yang jelas. Dan makna hadis ini diterangkan oleh beliau rahimahullah, fakadzalika sadaqah. Maka begitu pula sadaqah. Burhanun ala sihhatil iman wa tibin nafs biha wa tibun nafsi biha alamatun ala wujudi halawatul iman wa ta'mih. Demikian pula sedekah, dia merupakan bukti yang nyata tentang kebenaran iman seseorang, kemudian kelapangan jiwa seseorang untuk bersedekah juga pertanda adanya kenikmatan iman yang dirasakan oleh seorang yang beriman tersebut. Demikian secara singkat Ibnu Rajab rahimahullah menerangkan hadis itu. Diterangkan pula oleh para ulama yang lain yang maknanya bahwa shadaqah ini dikatakan sebagai burhan atau bukti keimanan, karena shadaqah dengan harta benda adalah sesuatu yang berat, karena harta benda adalah sesuatu yang dicintai, yang disukai oleh jiwa-jiwa manusia. Sehingga ketika seseorang mau berkorban dengan harta bendanya demi Islam, ini menunjukkan keimanannya. Karenanya bagi orang-orang munafik, sedekah adalah sesuatu yang berat, karena mereka orang-orang yang tidak punya iman. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari hadis tersebut hendaknya kita mengambil pelajaran-pelajaran penting, bahwa kita kalau begitu harus berusaha untuk menjadi orang-orang yang gemar bersedekah, suka bersedekah. Ini menjadi barometer untuk iman kita sendiri masing-masing. Kita bisa mengoreksi dan muhasabah terhadap diri kita dengan sedekah ini. Sejauh manakah kita bersedekah? Sedikit atau banyak, sering atau jarang, ini menjadi barometer bagi iman kita. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentunya ini semua tergantung dengan kemampuan masing-masing. Allah Azza wa Jal tidak membebani seseorang lebih daripada kemampuannya. Karena itu sedekah walaupun sedikit, tapi ketika keikhlasan menjadi dasar sedekah tersebut, maka akan bernilai tinggi di sisi Allah Azza wa Jal. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal seorang pun walaupun sedikit. Allah Azza wa Jal berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi 'alim." Tidaklah kalian akan memperoleh al-birra, kebaikan yang besar, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian berinfak dari sesuatu yang kalian sukai. Wa ma tunfiqu min syai' fa innallaha bihi 'alim. Dan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, yakni sekecil apapun, fa innallaha bihi 'alim, maka Allah Azza wa Jal Maha mengetahui terhadapnya. Allah Azza wa Jal Maha mengetahui terhadap infak-infak kalian, sedekah kalian, sekalipun kecil, min syai', sekecil apapun. Dan Allah Azza wa Jal ketika mengetahui, tentu Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan amal itu. Allah Azza wa Jal akan membalasi amal tersebut. Innallaha la yudhi'u ajral 'amilin. Allah Azza wa Jal tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang beramal. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim begitu banyak anjuran-anjuran untuk bersedekah, anjuran untuk berinfak. Sering sekali kita lewati ayat-ayat tersebut saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan di antara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yaitu firman-Nya, Kulli ibadi alladhina amanu yuqimu s-salah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khilal. Pada surat Ibrahim ayat yang ke-31. Katakan kepada hamba-hambaku yang beriman agar mereka menegakkan sholat dan berinfak dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, sirron wa alaniyah, baik secara tersembunyi maupun dengan terang-terangan. Min qabli ayyatiya yaum, sebelum datangnya suatu hari, la bay'un fihi wala khilal, yang di hari itu tiada jual beli, tidak ada tukar menukar, tidak ada tebusan-tebusan di hari kiamat. Wala khilal, tidak pula khilal ada persahabatan yang bisa yakni menyelamatkan seseorang dari azab Allah Azza wa Jal ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkan azabnya. Artinya sebelum datangnya hari yang dahsyat tersebut, manfaatkan kehidupan kita. Kita diseru oleh Allah Azza wa Jal bila kita sebagai orang yang beriman. Qul li'ibadiyalladzina amanu, katakan kepada mereka hamba-hambaku yang beriman. Allah Azza wa Jal menyeru dengan seruan iman. Siapa yang beriman? Manfaatkan hidup ini selama masih ada di dunia, sebelum datangnya hari yang dahsyat tersebut. Tegakkanlah sholat dan berikanlah infak, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, wasma'u wa ati'u, dengarkanlah dan taatilah, wa anfiqu khairan li anfusikum, dan berinfaklah, itu lebih baik bagi kalian. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, dan barang siapa yang diselamatkan, dilindungi dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang mendapat keberuntungan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat terkait dengan anjuran untuk bersedekah atau berinfak. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sangat banyak. Sebagai contoh, beliau sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita tentang seseorang yang di hari kiamat kelak sudah mendapatkan apa yang ia perbuat dari amalan-amalan. Dia mendapatkan dirinya dalam kondisi yang mengkhawatirkan, melihat kanan, kiri, depan, semuanya adalah amalan-amalan yang dia lakukan. Dia pun takut akan azab Allah Azza wa Jal. Fayangzur bayn yadayh fala yara illan nar tilqa awajhih. Dia pun melihat ke depannya, maka tidak dia lihat kecuali neraka ada di hadapan wajahnya. Maka Nabi katakan, fattakun nara walau bisyikki tamrah. Fattakun nar, maka hindarilah neraka. Walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sepotong dari biji kurma, walaupun kurma dibelah menjadi dua lalu setengahnya kita infakkan, kita sedekahkan, hindari neraka walaupun hanya dengan infak yang sebesar itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya sedekah. yang dengan itu insyaallah menjadi sebab terhindarinya seseorang dari neraka. Siapa tahu amal yang kecil punya nilai yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau dia bisa melakukan lebih daripada itu dengan jumlah yang lebih banyak, dengan keikhlasan yang kuat, maka insyaallah sedekah-sedekah itu menjadi salah satu sebab utama diselamatkannya seseorang dari azab Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan pula Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Dzukira li anna al-a'mal tabaha." Telah disampaikan kepadaku bahwa amal-amal itu saling berbangga, yakni kelak di hari kiamat. Fataqulu sadaqah ana afdhalukum. Maka sadaqah pun berkata, aku adalah yang terbaik di antara kalian. Ana afdhalukum. Aku adalah yang terbaik di antara kalian. Begitulah yang diriwayatkan dalam sebuah riwayat dan disebutkan dalam Sahih At-Tirmidzi. Ikhwani fiddin rahimakumullah, tentu sedekah mencakup banyak sekali dari gambaran-gambaran sedekah tersebut. Ulama kita rahimahumullah menjelaskan bahwa sedekah ini suatu kata yang luas maknanya, di mana sedekah ini mencakup sedekah yang wajibah, sedekah yang wajib, dan mencakup pula sedekah yang mustahabbah, sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib masuk padanya zakat. Zakat juga disebut sedekah. Allah Azza wa Jalla mengatakan innamas sadaqat lil fuqara, dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan seterusnya. Jadi zakat ini adalah termasuk sedekah. Hanya saja ini lebih khusus disebut zakat, dan ini hukumnya wajib tentunya dengan perincian-perincian yang ada pada zakat tersebut. Infak seseorang kepada anak istrinya, atau nafkah seseorang kepada anak istrinya, ini juga termasuk sedekah, dan ini hukumnya wajib. Menjadi kewajiban seorang kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya. Juga misalnya seseorang yang datang meminta-minta dalam kondisi sangat butuh, lalu kita sendiri punya kelebihan harta, di mana ketika kita berikan kepadanya tidak bermadarat pada diri kita dan keluarga kita, maka dalam kondisi seperti itu kita pun wajib memberikan kepadanya. Nah, ini beberapa contoh sedekah yang wajib. Di sana ada sedekah-sedekah yang sunnah, mustahabbah, dan tentu bermacam-macam sekali gambarannya. Maka pada kesempatan ini, ikhwani fiddin rahimakumullah, saya akan sebutkan beberapa macam gambaran-gambaran sedekah dan beberapa sedekah yang diutamakan, diprioritaskan, sebagaimana terdapat dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah as-sadaqatul khafiyah, sedekah yang dilakukan secara tersembunyi. Ini merupakan sedekah yang diprioritaskan oleh kita sebagai orang yang bersedekah. Mengapa demikian? Karena ini punya keutamaan khusus. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang hal ini, dan tentu amalan yang dilakukan secara tersembunyi akan lebih dekat kepada keikhlasan. Keikhlasan bagi orang yang melakukannya sehingga akan lebih membuat berbobotnya amalan tersebut di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 271, "In tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Apabila kalian menampakkan sedekah-sedekah, maka itu ni'mahi, itu sangat baik. Bagus. Itu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara. Namun bila kalian menyembunyikannya, wa tu'tuha al-fuqara, dan kalian berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, fa huwa khairun lakum, maka itu lebih baik bagi kalian. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di sana ada sedekah yang ditampakkan, dan itu bagus. Yang namanya sedekah, suatu amalan yang bagus, tapi bila kalian sembunyikan dan kalian berikan kepada orang-orang fakir, itu akan lebih baik. Makanya dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tariqul Hijratain bahwa sedekah yang diberikan kepada orang fakir dengan cara sembunyi-sembunyi ini ada kebaikan bagi orang yang berinfak itu sendiri, bersedekah. Begitu pula ada kebaikan bagi orang miskin yang diberi sedekah tersebut. Bagi seorang yang bersedekah, dia akan lebih dekat kepada keikhlasan. Bagi orang miskin yang diberi dengan cara sembunyi-sembunyi, juga lebih terhormat baginya. Mungkin dia tidak suka untuk diketahui kondisinya, tidak suka ada orang tahu bahwa dia diberi oleh orang lain. Nah, ini diantara hikmah-hikmah dibalik bagusnya bersedekah dengan sembunyi-sembunyi untuk mereka orang-orang yang miskin. Kemudian termasuk yang diutamakan adalah as-sadaqah fi halis sihhati wal quwwah. Sedekah pada kondisi sehat dan kuat. Bahkan dalam kondisi ada sifat kikir di dalam diri kita yang kita lawan. Karena apa? Karena di situ menunjukkan bahwa dia berjuang melawan kekikiran yang ada dalam dirinya. Berbeda dengan kondisi seseorang yang sudah sakit, kemudian lemah. Biasanya kondisi-kondisi yang seperti itu seseorang akan lebih mudah bersedekah karena dia berpikir mungkin ini adalah kesempatan-kesempatan yang terakhir bagi dia. Ia berharap bahkan sebagiannya dengan bersedekah, ya, supaya sakitnya sembuh. Mungkin saja ada orang yang seperti itu. Walhasil, kondisi orang yang sedang sakit biasanya lebih ringan beramal bagi tentunya orang yang beriman. Nah, orang yang sehat dalam kondisi banyak godaan, tapi dia melawan godaan-godaan itu. Oleh karenanya di sini Terdapat sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, afdalus sadaqah an tasaddaq wa anta sahihun shahih. Seutama-utama sedekah itu adalah saat engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat, shahih, dan ada rasa kikir, pelit. Ta'mal al-ghina wa takhshal faqr. Kamu berharap kekayaan dan kamu takut kemiskinan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulan kada wa li fulan kada ala wa qad kana li fulan kada. Dan jangan kamu menunda-nunda sehingga ketika nyawa sampai di kerongkongan baru menyatakan nanti kasih kepada fulan demikian dan kepada fulan demikian dan seterusnya. Ya. Jelas sekali di sini Nabi SAW menggambarkan antara dua kondisi tersebut. Kondisi orang sudah sakit, mungkin menjelang wafat, kemudian memberikan hartanya, dengan kondisi orang yang sedang sehat dan sedang senang harta, yang saat itulah dia berinfak dan berjuang melawan cintanya kepada harta, ya, dan melawan keinginan-keinginan jiwanya untuk meraih kekayaan. Kemudian juga ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk sedekah yang diutamakan adalah sedekah yang dilakukan setelah menunaikan kewajiban kita. Artinya kewajiban kita yang tadi kita sebutkan, kita punya zakat yang harus kita tunaikan, kita punya kewajiban menafkahi keluarga yang harus kita berikan, dan seterusnya. Mungkin zaman dulu ada perbudakan, ya, dia punya tanggungan untuk memberi kepada budak-budaknya. Ini kewajiban-kewajiban. Dahulukan yang wajib, berikutnya baru yang sunnah. Nah, termasuk suatu keutamaan adalah berikan sedekah ini setelah ditunaikannya kewajiban-kewajiban. Ikhwan fiddin rahimakumullah, disebutkan dalam sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sadaqata illa an dhahri ghina. Tidak ada sedekah kecuali dari yakni kecukupan, ya, kurang lebih maknanya demikian. Artinya seperti yang tadi kita sebutkan, ya, kecukupan yang kita punyai, kewajiban yang kita tunaikan, dari kecukupan tersebut didahulukan, setelah itu baru kemudian diberikan sedekah yang mustahabbah, yang sunnah itu kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kemudian termasuk sedekah yang diutamakan adalah memberikan sedekah dalam kondisi dia pun sangat butuh, sebatas yang dia mampu. Artinya tetap dia perhatikan kewajiban dia, seperti yang tadi kita singgung pada sebelumnya. Dia sebetulnya punya sedikit, dia berjuang untuk meraih rezeki. Namun Allah Azza wa Jal memberikan baginya hanya sebatas kecukupan. Berat sekali baginya untuk memberikan sedekah kepada orang lain dalam jumlah yang banyak. Namun demikian ia tetap berusaha memberi. Nah, ini juhdul muqil, upaya dari seseorang yang sedikit punya, Nah, sedekah yang seperti itu juga punya keutamaan. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, afdalus sadaqah juhdul muqil wabda biman ta'ulu. Seutama-utama sadaqah adalah juhdul muqil, upaya yang dilakukan oleh seseorang yang sedikit punya. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang dalam tanggunganmu. Jadi ikhwan fiddin rahimakumullah, bisa jadi orang-orang yang miskin dan bersedekah nilainya lebih tinggi daripada orang kaya dan bersedekah, mungkin saja. Ya, yang dilihat bukan kamiyah, kuantitasnya, tapi kualitasnya, niatnya, dan hal-hal yang terkait dengan kesungguh-sungguhan itu. Seperti yang terdapat pada hadis ini, mungkin bagi dia sedikit sedekah itu sudah sangat berat, namun dia upayakan hal itu demi melakukan amal soleh. Bagi orang yang kaya, berinfak besar, banyak, dan bagi dia enteng sekali nilai harta tersebut. Perjuangannya kurang terasa. Nah, jadi kita tidak bisa meremehkan suatu amalan, ya. Meremehkan amalan orang lain atau menganggap remeh amal kita, dalam arti kita akhirnya merasa apa? Tidak perlu. Buat apa saya berinfak demikian? Sedikit sekali, enggak usah saja. Jangan seperti itu. Walaupun kita punya sedikit, ya, siapa tahu yang sedikit ini bisa menjadi banyak di sisi Allah. Niat kita yang dilihat oleh Allah Azza wa Jal, perjuangan kita yang dinilai juga oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian ikhwan fiddin rahimakumullah, termasuk yang diutamakan dalam sedekah atau infak adalah berinfak kepada keluarga kita sendiri, anak-anak kita. Secara khusus Nabi SAW menyebutkan keutamaan ini dalam sebuah hadis, arba'atu dananir, kata beliau, ada 4 dinar. Dinarun a'taitahu miskinan, 1 dinar kamu berikan kepada seorang miskin. Wa dinarun a'taitahu fi raqabah, 1 dinar lagi kamu berikan dalam rangka membebaskan seorang budak, atau kamu berikan kepada seorang budak. Wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar lagi kamu infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, 1 dinar lagi yang terakhir kamu infakkan kepada keluargamu. Nah, ini 4 dinar masing-masing dialokasikan kepada sasaran yang tadi disebutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdaluha ad-dinar allazi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling utama dari 4 ini adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu sendiri. Ya. Dari 4 ini yang paling utama, kata Nabi, afdaluha ad-dinar allazi anfaqtahu ala ahlik, dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga termasuk yang diutamakan adalah bersedekah kepada kerabat. Bersedekah kepada kerabat. Diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa hiya 'ala birrahim ithnatani shadaqatun wasilah. Sedekah kepada orang miskin itu sedekah, nilai baginya nilai sedekah. Wa hiya 'ala birrahim ithnatan, tapi sedekah untuk orang yang punya hubungan kekerabatan, di rahim, ithnatan, punya dua nilai. Sadaqatun wasilah, yaitu sadaqah dan silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad dan yang lain. Jadi dari sini nampak bahwa sadaqah kepada kerabat lebih besar pahalanya, karena punya nilai lebih, nilai plus daripada sedekah itu sendiri. Dulu juga diriwayatkan bahwa Abu Talhah radhiyallahu an Al-Ansari radhiyallahu an, beliau termasuk orang yang kaya di Madinah di zaman itu. Zaman Nabi, zaman para sahabat, beliau termasuk orang yang kaya. Beliau punya salah satu kekayaan berupa kebun yang sangat beliau cintai, yaitu Buraiha. Nabi SAW sendiri suka ke kebun itu untuk minum dari mata air yang ada di sana. Nabi senang, ya, airnya segar. Sehingga bagi Abu Talhah, nilai Buraiha kebun ini sangat tinggi, sangat beliau sukai. Nah, ketika turun ayat pada surat Ali Imran 92 tadi yang kita baca, lan tanalul birra hatta tumfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian cintai. Ya. Yeah. Maka Abu Talhah tergugah bagaimana dia akan menginfakkan harta ini. Bukan karena dia tidak butuh, justru karena dia suka kepada harta itu, demi mengamalkan ayat. Maka beliau pun datang kepada Rasulullah SAW, minta bimbingan beliau. Ya, kata Abu Talhah kepada Rasulullah SAW, innaha sadaqah lillah arju birraha wa dukhraha indallah. Sesungguhnya kebun Buraiha adakah sadaqah lillahi ta'ala. Jadi wakaf, dan wakaf adalah bentuk sadaqah. Ya, arju birraha wa dukhraha, saya berharap kebaikan darinya dan jadi tabungan di sisi Allah Azza wa Jal. Saya berikan kepada siapa ya Rasulullah? Dha'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Silakan Anda salurkan kepada siapa yang Anda kehendaki ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan bah-bah malun rabih. Jadi betul-betul harta yang menguntungkan. Kemudian beliau katakan, inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Aku memandang engkau jadikan ini untuk kerabat-kerabatmu. Salurkan untuk kerabat-kerabatmu. Ya. Yeah. Nah. Maka diberikanlah kepada kerabat-kerabat. Wallahu a'lam, di sini mungkin perlu dicek kembali apakah masuk ke bab wakaf atau sedekah. Mungkin bisa dilihat kembali dalam syarah. Alhasil, Nabi SAW memberikan kepada Abu Talhah bimbingan untuk diberikan kepada kerabat. Ya, ini artinya mendukung yang tadi kita sebutkan pada hadis lain, diutamakan bersedekah atau memberi kepada mereka kerabat-kerabat kita. Dan tentunya di sini juga termasuk yang diutamakan dari kerabat-kerabat itu adalah orang-orang yatim, anak-anak yatim kalau memang ada, itu lebih diutamakan. Karena Allah Azza wa Jal menganjurkan yang demikian dalam ayatnya, "Au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah." Atau memberi makanan di hari yang sangat lapar. Yatiman dza maqrabah, yaitu kepada anak yatim yang punya kekerabatan. Au miskinan dza matrabah, atau anak atau orang miskin yang sangat miskin. Nah, pada ayat ini nampak jelas bahwa Allah Azza wa Jal menganjurkan untuk memberi santunan berupa makan dan semisalnya kepada yatiman dza maqrabah, anak yatim yang punya hubungan kekerabatan. Maka diutamakan daripada kerabat-kerabat yang lain. Juga termasuk yang diutamakan bahkan kerabat yang menyimpan permusuhan. Nah, ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Barangkali kita bertanya-tanya, kenapa? Kan dia justru memusuhi, menyimpan permusuhan kepada kita. Ya, tentunya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang akan kita baca, di sana ada hikmah-hikmahnya, ya. Wallahu a'lam, bisa jadi dengan itu permusuhan pun akan hilang. Dan tanpa diberi, permusuhan semakin menjadi-jadi. Mungkin saja, wallahu a'lam, perlu kita lihat bagaimana syarah para ulama hikmah daripada hal ini. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Afdalus sadaqah ala dzir rahim al-kashih." Afdalus sadaqah, seutama-utama sadaqah adalah kepada orang yang punya hubungan kerabat al-kashih. Artinya yang menyimpan permusuhan. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Disebutkan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Nah, ini dua golongan yang perlu diprioritaskan saat seseorang bersedekah kepada kerabat. Kemudian termasuk yang diutamakan adalah bersedekah kepada tetangga, as-sadaqah 'alal jar. Dan Allah Azza wa Jalla telah menyebut hal ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-36, wal jari dzil qurba wal jaril junub. Ini potongan ayatnya. Memberi atau bersedekah kepada kerabat dekat maupun kerabat yang kepada tetangga yang dekat atau kepada tetangga yang jauh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu an, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha." Kalau kamu memasak maraq, ya, sayur berkuah, maka perbanyaklah kuahnya. "Waghrif li jiranika minha," dan berikan untuk tetanggamu dari kuah tersebut, sayur kuah tersebut. Kemudian termasuk yang diutamakan adalah bersedekah kepada saudara, teman yang sedang berjihad fi sabilillah. Bila mana ada jihad yang syar'i, maka seseorang membantu temannya atau saudaranya dalam hal itu. Ini termasuk yang diutamakan. Dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalud dananir dinarun yunfiquhu ar-rajul 'ala 'iyalihi." Seutama-utama dinar adalah dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya. Wa dinarun yunfiquhu ar-rajul 'ala dabbatihi fi sabilillah. Dan dinar yang dia alokasikan untuk kendaraan dia fi sabilillah, yakni masih untuk dia, kendaraan dia dalam perjuangan fi sabilillah. Wa dinarun yunfiquhu ar-rajul 'ala ashabihi fi sabilillah 'azza wa jalla. Dan dinar yang diinfakkan oleh seseorang untuk teman-temannya yang dalam rangka berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian juga terkait dengan ini, berikutnya adalah termasuk yang sangat diutamakan, ya, berinfak, bersedekah dalam rangka jihad fi sabilillah melawan orang-orang kafir dan munafikin. Tentunya ini manakala ada jihad yang syar'i, jihad yang betul-betul sesuai dengan syariat, bukan jihad yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan syariat. Dan ayat terkait hal ini sangat banyak dalam Al-Quranul Karim maupun juga dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian termasuk yang diutamakan dalam bab sedekah adalah sedekah jariah. Sedekah jariah, yang mana sedekah tersebut pahalanya akan tetap mengalir bagi orang yang bersedekah. Sekalipun seseorang wafat, namun pahala dari sedekahnya tetap mengalir. Dalam hadis yang masyhur riwayat Al-Imam Muslim, Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Bila manusia atau anak Adam wafat, maka amalnya terputus kecuali dari tiga hal: sedekatun jariyah. Sedekah jariyah, jariyah artinya yang mengalir, ya, berjalan terus, yakni pahalanya terus mengalir sekalipun orang yang beramal sudah wafat. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diambil manfaat darinya, yang dia tebar, yang dia ajarkan kepada orang-orang. Au waladun waladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Ya. Dan sedekah jariah banyak bentuknya, macam-macam bentuknya. Bisa jadi menggali sumur, ya, di mana sumur itu terus dimanfaatkan airnya, membuat sumur. Bisa jadi membangun masjid-masjid. Disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, man bana masjidan yabdagi bihi wajhallah, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun suatu masjid yang diharapkan dengannya wajah Allah, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan untuknya rubah di dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Termasuk juga gambaran daripada sedekah jariah adalah bersedekah atau berinfak untuk penyebaran ilmu syar'i. Sehingga ini bisa mencakup mungkin buku atau mushaf yang dibeli untuk thullabul ilm, yakni dalam arti apa, digunakan untuk mereka, atau bahkan rumah untuk ibnu sabil, atau hal-hal yang lain yang semakna dengan itu. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah, inna mimma yalhaq al-mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi, sesungguhnya termasuk yang akan menyusul seorang mukmin dari amalannya dan kebaikan-kebaikannya ba'da mautihi, setelah kematiannya, adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Satu, ilmu yang dia ajarkan dan dia tebarkan. Aw waladan salihan tarakahu, atau dua anak yang soleh yang dia tinggalkan. Aw mushafan warathahu, atau yang ketiga mushaf yang dia wariskan. Aw masjidan banahu, atau yang keempat masjid yang dia bangun. Aw baitan libni sabil banahu, atau yang kelima rubah yang dia bangun untuk para musafir ibnu sabil. Aw nahran ajrahu, atau yang keenam sungai yang dia alirkan. Aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaquhu ba'da mautihi. Atau yang ketujuh adalah sedekah yang dia keluarkan dari hartanya saat dia sehat, saat dia hidup, yang akan menyusulnya kelak setelah kematiannya. Hadis ini disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nah, itu beberapa gambaran sedekah jariah. Dan perlu diingat pula bahwa sedekah atau yang semakna dengannya infak bisa menjadi lebih utama manakala dilakukan pada waktu-waktu yang utama, seperti di bulan Ramadan atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, atau dalam kondisi yang sangat dibutuhkan. Nah, di sini waktu-waktu ini punya pengaruh dalam keutamaan, sehingga akan membuat sedekah itu sangat bernilai atau lebih bernilai. Ikhwani fillah rahimakumullah, itu beberapa gambaran sedekah yang diutamakan. Adapun keutamaan sedekah, maka begitu banyak keutamaan-keutamaan sedekah yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan tidak mengapa pada kesempatan ini kita sebutkan beberapa saja dari keutamaan-keutamaan itu, atau fadhail dan fawaid sedekah. Di antaranya adalah, yang pertama, sedekah adalah menyebabkan padamnya kemurkaan Allah Azza wa Jal kepada seseorang. Nabi bersabda dalam hadis, inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah yang tersembunyi, sedekah sir, tutfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala, akan memadamkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, di antara keutamaannya adalah akan menghapuskan kesalahan. Disebutkan pada hadis Nabi SAW, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nara. Sedekah akan memadamkan atau menutup kesalahan, memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, sedekah akan menjadi pelindung dari neraka. Dalam hadis yang tadi kita sebut, fattakun nar walau bisyikki tamrah, hindarilah neraka walaupun dengan sebagian daripada biji kurma, sebagian daripada buah kurma, sepotong ya, atau satu belahan dari satu buah kurma itu. Yang keempat, di antara keutamaannya bahwa seseorang yang bersedekah, dia kelak di hari kiamat akan dinaungi oleh sedekahnya. Kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqdha bainan nas. Dalam hadis disebutkan, tiap orang fi dhilli sadaqatihi, akan berada di naungan sedekahnya, hatta yuqdha bainan nas, sampai orang-orang nanti diberi keputusan. Yakni ini di padang mahsyar, saat orang-orang dalam kondisi yang sangat menakutkan dan panas, ya, di saat itulah seseorang akan dinaungi oleh sedekahnya. Ya. Kemudian berikutnya di antara keutamaannya bahwa sedekah ini akan mengobati penyakit-penyakit kalbu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Idza aradta taliyina qalbika fa'at'imil miskin wamsah 'ala ra'sil yatim." Kalau ingin engkau melunakkan kalbumu, jadi kalbu yang lunak, tidak keras, ya, ini kan mengobati kerasnya kalbu seseorang. Fa'at'imil miskin, maka berikan makanan kepada orang-orang miskin, bersedekah kepada mereka. Wamsah ra'yal yatim, dan usaplah kepala anak yatim, yakni sebagai bentuk belas kasih dia kepada anak-anak yatim. Nah, ini beberapa keutamaan dari keutamaan-keutamaan sedekah, dan masih banyak yang lain, namun kita cukupkan sampai di sini, ya. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat, dan semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufiknya untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.